jangan pergi. Tetaplah di sini dengan aku berdua. Bagai bulan bintang yang selalu mencinta setia berdua. Pasrahkan semua hatimu mencintai.